الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوم مسلمين والمسلمات من أهل الله سبحانه وتعالى kita masuk ke dalam hadis yang masih tersisa dari bab sebelumnya yaitu Atsar Umar, hadis 1258, di mana kandungannya adalah mengeluarkan orang yang ikhraju man wujida minhu rihul basar wath-thub fi masjid, mengeluarkan orang atau mengusir orang yang dicium aroma bawang merah, bawang putih dan masjid. Jadi begitu tegas. Haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Hisham qala haddatsana Qatadah an Salim bin Abi Ja'ad عن معدان ابن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله وذكر أبو بكر قال إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف. Umar bin Khattab dia mengatakan, Ma'dan bin Abi Talha dia mengatakan bahasanya, sesungguhnya Umar bin Khattab berkhutbah pada hari Jumat. Maka beliau menyebutkan Nabi Allah, yani Nabi kita Muhammad, menyebutkan Abu Bakar. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku melihat, yakni bermimpi, ka'anna diqan, seakan-akan ayam jago, ayam jantan, naqara bi thalatha naqarat, mematokku tiga kali, kita patokan, dipatok oleh ayam. Wa inni la urahu illa huduru ajli, dan sesungguhnya aku tidak melihatnya atau tidak memahaminya kecuali isyarat datangnya ajalku. Ini adalah mentakwil, takwil mimpi. Ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala mentakwil mimpinya dengan dipatok ayam tiga kali itu adalah kedekatan ajal. Wa ina aqwaman ya'muruunani an astakhlif. Sesungguhnya sekelompok orang menyuruhku untuk astakhlif, menunjuk orang yang akan menggantikannya. Yani menggantikannya sebagai khalifah. فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُضَيِّعْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَلَا خِلَافَتَهُ. Dan sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan agamanya dan khilafahnya. Maknanya bahwasanya jika aku menunjuk, ditunjuk siapa yang akan menggantikannya, Fahasan itu baik. Apabila dibiarkan, ditinggalkan, tidak ditunjuk, wa intaraktul istikhlaf fahasan. Ya, apabila aku tidak menunjuk, itu baik. Fa inna nabiyya lam yastakhlif. Nabi juga tidak pernah menunjuk siapa penggantinya. Lian Allah lam yudhayyi' dinah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yudhayi'u dinahu, Allah tidak akan membiarkan sia-sia agamanya. Bal yuqimu lahu man yaqumu bih. Malan ditunjuk, ditegakkan baginya orang yang akan menegakkan agama itu. Di dalam Islam, menunjuk pemimpinan itu yang sesuai dengan syariat adalah dengan dua cara. Yang pertama, syura. Yang kedua, istikhlaf. Syura, yaitu membiarkan orang-orang ahlul halli wal aqdi untuk bermusyawarah menunjuk satu di antara yang dipilih atau satu di antara yang diusulkan. Adapun istikhlaf adalah menunjuk individu sebagai penggantinya. Yang kedua-duanya sah. Yang kedua-duanya sah. Maka kalau seandainya ada orang, seorang raja, dia tunjuk, atau seorang presiden dia tunjuk, atau seorang khalifah dia tunjuk orang yang menggantinya. Ini kalau saya meninggal dunia, yang mengganti ini adalah si fulan. Itu sudah terjadi. Nabi tidak menunjuk, sehingga terjadi dalam musyawarah antara Muhajirin dan Ansar. Sementara Abu Bakar dia tunjuk Umar. Istikhlaf dia. Dia tunjuk Umar untuk menggantinya. Sementara Umar ini dia bilang, orang menyuruhku untuk menunjuk. Tapi apa namanya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan agama dari khilafah. Walalladzi ba'atha bihi nabiyahu, dan juga tidak menyanyiakan urusan yang Allah Subhanahu wa taala utus nabinya dengannya. فَإِنْ عَجِلَ بِأَمْرٌ فَالْخِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ الَّذِي تُوفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ. Apabila ajal telah menjemput, maka khilafah ini syura dimusyawarahkan baina haula'i sittah, di antara 6 orang, yang mana Nabi meninggal dunia sementara beliau ridha dengan orang-orang ini. Siapa yang maknanya syura baina haulai sita, ay makna syura yatasyawaruna fihi, mereka saling bermusyawarah. Wa ittafiquna ala wahidin min haulai sita, dan bersepakat satu di antara 6 mereka itu, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Dia tidak masukkan Sa'id bin Zaid di antara yang enam kelompok itu, walaupun dia Sa'id bin Zaid adalah di antara 10 yang diberi kabar gembira. Kenapa dia tidak masukkan? Karena Sa'id bin Zaid adalah dari karib kerabatnya. Li'annahu min aqaribihi fatawarra'a an idkhalihi. Maka dia tidak mau masukkan. Bersikap warak dia, sikap hati-hati dia untuk memasukkan Sa'id bin Zaid. Kama tawarra'a an idkhal ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Sebagaimana dia warak tidak memasukkan anaknya Abdullah. Baik. Siapa ini orang-orang yang 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga? Yang pertama Abu Bakar, kedua Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi mereka yang 10 ini bagian yang orang-orang yang utama, orang-orang yang sudah diklaim oleh Nabi SAW, artinya sudah ditetapkan oleh Nabi sebagai penduduk surga. Nabi mengatakan Abu Bakar fi jannah, Umar fi jannah, Utsman fi jannah, Ali fi jannah. Disebutkan sampai selesai. Ya. Jadi Umar bin Khattab ditunjuklah orang-orang yang sudah direkomendasi oleh Nabi ini sebagai orang-orang yang dicalonkan untuk menjadi khalifah. Lalu mereka syura, ya, bermusyawarah. Mungkinkah terjadi voting di dalamnya? Sangat memungkinkan. Ya. Siapa yang mereka sepakat? Kalau tidak ada kesepakatan, ya sudah ambil. Ini namanya syura. Tidak seperti yang sekarang. Pemilihan voting demokrasinya yaitu suara profesor senilai dengan suara orang gila, gak ada nilai. Jadi kalau kita lihat Islam betul-betul masya Allah, betul-betul orang-orang ini adalah orang-orang yang takwanya, takutnya, dan orang-orang ini siasatnya orang yang direkomendasi oleh Nabi SAW. Lalu wa inni qad alimtu anna aqwaman yata'aruna fi hadzal amr. وَأَنَا دَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هَذِي عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ عَدَاءُ اللَّهِ الْكَفْرَةُ الضَّالُ. Sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya ada sekelompok orang yang mencela, mempermasalahkan permasalahan ini. Alhamdulillah. Wa ana darabtuhum, aku yang memukul mereka dengan tanganku ini atas Islam. Fa in fa'alu dhalika, apabila mereka melakukan hal itu, fa ulaika ada'ullah, mereka itu adalah musuh-musuh Allah. Al-kafaratul dhala, al-kafaratul dhullal, orang-orang kafir yang sesat. Maknanya, fa'inistahallu dhalika fahum kafartum dhullal, wa in lam yastahillu dhalika fa fi'luhum fi'lul kufr. Kalau seandainya mereka menghalalkan hal itu, maka itu menjadi mereka kafir. Kalau tidak mereka halalkan, maka itu ada perbuatan kekufuran. Seakan-akan dia mengisyaratkan kepada permasalahan yang disebutkan di atas. Lalu ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من كلا من من من الكلالة. Sesungguhnya aku tidak membiarkan setelahku sesuatu yang lebih penting menurutku daripada kalala. Yani al-kalala itu adalah orang yang meninggal dunia yang dia tidak punya keturunan dan tidak punya orang tua, tidak punya aslu wirasah dan tidak punya far'al, tidak punya aslul waris dan tidak punya far'al waris. Dia tidak punya orang tua dan dia tidak punya anak. Ya. Lalu ma raja'tu Rasulullah SAW alaihi wasallam syai'in ma raja'tuhu fil kalalah. Aku tidak pernah menanyakan kepada Nabi SAW akan sesuatu seperti aku tertanyakan tentang kalala. وَمَا أَغْلَضَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَضَ لِي فِي. Tidaklah Nabi memberikan penekanan kepadaku akan sesuatu apa yang beliau lakukan pada hal ini. حَتَّى طَعَنَ بِأُسْبِعِهِ فِي صَدِرِ, sampai dia menusuk dengan tunjuknya atau telunjuk dengan jarinya ke dadaku. Qala ya Umar, ala takfika ayatus sayfi alladhi fi akhir surati an-nisa. Wahai Umar, tidakkah cukup bagimu ayat musim kemarau yang ada di akhir surat Nisa? Maksudnya ayat yang diturunkan pada musim kemarau di akhir surat Nisa, yaitu yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah, yaitu surah An-Nisa ayat 176. Wa inni in a'ish aqdi fiha biqadiyatin yaqdi biha man yaqra al-Qur'an wa man la yaqra al-Qur'an. Sesungguhnya jika aku hidup, aku memutuskan di dalamnya dengan sebuah keputusan, Dan juga orang yang baca Al-Quran dan orang yang tidak baca Al-Quran juga memberikan keputusan yang sama. Tsumaqal, lalu dia mengatakan, Allahumma inni ushiduka ala umara'il amsar. Lalu dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku mempersaksikan kepada kalian terhadap pemimpin-pemimpin di daerah-daerah, yakni gubernur-gubernurnya. Wa inni innama ba'athtuhum 'alayhim liya'dilu 'alayhim. Sesungguhnya aku mengutus mereka ke negeri-negeri itu agar mereka bersikap adil terhadap penduduknya. Wal yu'allimun nasa dinahum wa sunnat nabiyhim. Agar mereka itu mengajarkan manusia akan agama mereka dan sunnah nabi mereka. Wa aqsimuna fihim fai'ahum. Dan mereka membagikan di tengah-tengah mereka harta-harta peperangan yang didapatkan dari peperangan. Wa irfa'u ilayya ma ashkala 'alayhim min amrihim. Lalu mereka mengirimkan atau melaporkan permasalahan-permasalahan yang mereka temukan dari urusan rakyatnya. Summa innakum, kemudian kalian, ayyuhan nas, wahai manusia, ta'kuluna syajarataini la arahuma illa khabithatain. Kemudian kalian, wahai manusia, kalian memakan dua tumbuh-tumbuhan yang aku tidak melihatnya kecuali kedua tumbuhan itu adalah keji. Hadzal basal wasum. Yani bawang merah dan bawang putih ini. Laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihahuma min ar-rajul fil masjid amara bihi fa ukhrija ila al-baqi. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia mendapatkan aroma kedua dari tumbuhan itu dari seseorang di dalam masjid, Nabi memerintahkan untuk dikeluarkan ke baqi. Baqi itu jauh dari masjid Nabi. Kalau sekarang sudah perbatasan langsung. Dulu jauh sekali. Faman akalahuma falyumithuma tabkhan. Siapa yang mau memakannya, siapa yang mau memakannya, hendaklah dia bunuh aromanya ini dengan memasaknya. Imam Nawawi dia mengatakan, hadza fi ikhraj man wujida minhu rihatu wal basar wa nahwuhu wa nahwihima min al masjid. Ini dalil bahwa mengeluarkan orang yang tercium dari dirinya aroma bawang putih, bawang merah dan semisalnya dikeluarkan dari masjid. Ya, subhanallah. Betul. Berarti kita tidak menemukan aroma yang tidak sedap dalam masjid. Ya, bagaimana dengan orang-orang perokok nih? Bajunya bau rokok, bau asap. Wa izalatul munkar bil yadi liman amkanahu. Dan di sini juga terdapat faedah menghilangkan kemungkaran dengan tangan bagi siapa yang mampu. Adapun perkataannya, faman akalahuma falyumithuma tabakhan. Siapa yang memakannya, maka hendaklah dia bunuh dengan cara memasak. Makna man arada aklahuma, siapa ingin memakannya, falyumit raihatahuma bitabkhi, hendaklah dia bunuh aromanya, aroma keduanya tadi dengan dimasak. Wa imatatu kulli syai'in kasru quwwatihi wahidatihi. Membunuh sesuatu adalah menghilangkan atau mengurangi kekuatannya dan ketajamannya. Jadi bawang putih walaupun dia dimasak masih menyisakan aroma, akan tetapi ya itu lebih berkurang daripada kita makannya dengan nih, makannya dengan mentah. Di antara juga perkataan dari mit tadi adalah qataltul khamra, aku telah membunuh khamar. Nah, khamar bisa dibunuh. Idza mazajaha bil ma wa kasara hiddataha wa kasara tahaddataha hiddataha, apabila dicampur dengan air. Khamar ketika dicampur dengan air pasti konsentrasinya sudah berkurang, ketajamnya sudah berkurang. Jadi itu maksudnya membunuhnya itu adalah dengan mengurangi kadarnya dan ketajamannya. Maka dalam hal ini kalau kita lihat dari pembahasan kita dari sebelumnya, bahwa Nabi SAW tidak melarang, mengharamkan memakan tadi, makan bawang, bawang putih, bawang merah, atau hal-hal yang mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Ya, termasuk kalau kita jengkol, petai, atau termasuk juga dengan durian. Ya, durian itu coba kalau seandainya keluar cendawanya memang mabuk juga orangnya. Nah, boleh makan asalkan jangan cendawa gitu. Hah? Subhanallah, saya lihat dengan kisah durian ini memang bermacam di antara adab, adab makan adalah mencilat jari jemari kita ya sampai bersih dari makan. Lalu apa kata orang lihatnya? Jijik lihatnya. Enak. Kok orang kok makannya sampai dijilik benar tangannya setelah makan. Baik. Ada orang enggak jijik melihat setelah makan durian tangannya dibersihkan dengan mulutnya sampai bersih? Enggak ada. Biasa slow, biasalah. Kok bisa aromanya hilang dengan lidahnya? Ya. Tidak ada orang yang makan dari durian kecuali tangannya juga dijilat-jilat. Baik, apakah makanan yang biasa yang disampaikan oleh Nabi, apakah makan durian lebih utama daripada makan yang subhanallah keberkahan itu, kita tidak tahu. Ya, dari makan kita keseharian, boleh jadi keberkahan itu letaknya pada sisa-sisa makanan yang ada pada jari jemari kita. Dan subhanallah ada hikmahnya, hikmah secara apa ya, hikmah secara sunnatullah, enzim yang keluar dari bertemunya makanan dengan enzim yang ada di tangan kita ini, itu sangat baik dalam pencernaan. Maka orang yang lebih sehat itu adalah makan dengan tangannya, bersentuhan dengan tangannya, ketimbang dengan sendok. Karena dia tidak melalui proses. Ketika dengan tangannya ada proses yang akan lebih membantu pencernaannya. Nah, kalau kita lihat juga dengan menjilatnya itu salah satu hikmahnya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Intinya kalau kita lihat pertama bagaimana Nabi SAW mengambil sikap bahwa tegas ada orang yang beraroma seperti itu disuruh untuk dibuangkan. Dan Umar memberikan kepada kita solusinya adalah boleh makannya tapi dikurangi kadar ketajaman baunya. Ya, agar tidak memberikan aroma yang tidak baik. Ya, kalau kita lihat orang-orang yang biasa makan bawang putih walaupun dia masak, itu memang berbeda aromanya dengan orang yang tidak terlalu banyak makan bawang. Jika kita Allah musta'an ya, sebagian dari bangsa ini berbeda-beda ya, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ini berbeda-beda juga tabiatnya, berbeda macam makanannya, kemudian cara masaknya. Ada di antara ya kita di Madinah itu ya lebih dari 42 negara ya, banyak sekali bermacam-macam. Ada di antaranya makanannya sudah memberikan aroma yang tidak sedap, bawang. Tambah lagi dia enggak mandi-mandi. Ya, ada di antara orang ini yang jarang mandi ya. Dari bangsanya mau kayak gitu kali ya. Subhanallah, kalau pernah kita sujud di tempat duduknya bisa muntah. Karena pengalaman pribadi gitu. Waduh ini Masya Allah. Nah ini subhanallah, yang paling hebat itu orang lihat orang Indonesia mandi dua kali sehari, ya pagi dan sore. Makanya orang senang dengan orang Indonesia ya, karena ya alhamdulillah menjaga aroma tubuhnya gitu. Walhasil bau badan juga terkadang dipengaruhi oleh makanan ya. Wallahu ta'ala alam. Dan di sini juga kita lihat sekali lagi bahwa Islam sangat menjaga kesehatan ya. Penampilan yang baik, kemudian berupaya menjauhkan badan dari aroma yang tidak baik, terutama juga menjauhkan masjid dari hal-hal yang tadi telah kita pelajari beberapa kali, beberapa bab tentang kebersihan masjid ya, kemudian aroma masjid ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.